semuanya. Yang di belakang, mama yang cantik-cantik, selamat siang. Barisan depan, selamat siang semuanya. Lapekan tangan, kita nyanyi bareng-bareng lagi. Halo yang di sana, PT Kort Indonesia, selamat siang. Kau panas, aku juga panas di sini ya. Dengan kedua tanganku PT Kartu Indonesia. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.